Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syair Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari salah satu cabang ilmu yang sangat penting untuk setiap kita, baik muslim maupun muslimah, untuk mempelajarinya, yakni ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa Arab. Naam, dan alhamdulillah kita di sini menggunakan kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Naam. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan 4 pelajaran. Ya, menyelesaikan 4 pelajaran. Ya. Dari pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Semoga apa yang kita pelajari tersebut bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya, bisa menambah wawasan kita dalam memahami bahasa Arab lagi. Naam. Dan pertemuan terakhir kemarin kita telah masuk pada pelajaran yang kelima, ya, Darsul Khamis. Ya, kita sudah masuk pelajaran yang kelima. Naam. Sudah kita sebutkan bahwasanya di pelajaran yang kelima di sini, ya, ini ada al-hiwar, percakapan antara Sa'id, Yasir dan Ali. Ya, percakapan antara 3 orang. Sa'id, Yasir dan Ali. Sudah kita bacakan percakapannya. Begitu pula sudah kita mentranslate, sudah kita menterjemahkan, ya, percakapan tersebut. Naam. Kemudian apa? Kita juga sudah menjelaskan, ya, ada faedah yang sangat penting yang bisa kita petik di pelajaran yang kelima di sini. Ya, terutama pada al-hiwar yang kemarin kita bacakan. Apa faedah tersebut? Ya, ini tentang susunan kata dalam bahasa Arab, yaitu susunan al-idofah. Ya, susunan al-idofah. Sudah kita sebutkan beberapa perincian dari al-idofah tersebut. Ya, kita ulang sedikit. Ya, al-idofah itu kalau diartikan adalah penyandaran. Ya, adalah penyandaran. Jadi apa? Jadi dalam bahasa Arab, ketika kita ingin menyandarkan suatu kata kepada kata yang lainnya, ya, ketika kita ingin menyandarkan suatu kata kepada kata yang lainnya, maka kita bisa menggunakan susunan al-idofah. Ya, kita bisa menggunakan susunan al-idofah, penyandaran. Ya. Kemudian al-idofah tersebut ini terdapat padanya 2 unsur. Ya, pada susunan al-idofah tersebut terdapat padanya 2 unsur. Apa saja itu? Yaitu mudof dan mudofun ilaih. Jadi pada al-idofa ada mudof dan mudofun ilaih. Ya, mudof dan mudofun ilaihi. Apa maknanya mudof? Mudof itu maknanya kata yang disandarkan. Ya, kata yang disandarkan. Adapun mudofun ilaih itu maknanya kata yang disandarkan kepadanya. Ya, kata yang disandarkan kepadanya. Jadi ada kata yang disandarkan, ada kata yang disandarkan kepadanya. Mudhof itu kata yang disandarkan, mudhofun ilai itu kata yang disandarkan kepadanya. Nah, ini dua unsur yang ada pada susunan al-idhofah, penyandaran. Nah, kemudian apa? Kemudian pada dua unsur tersebut, yakni mudhof dan mudhofun ilai, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita fahami. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita berikan pada mudhof, begitu pula pada mudhofun ilaih. Ya, sudah kita sebutkan kemarin. Mudhof, ya, mudhof itu keadaannya tidak boleh kita kasih tanwin. Kata yang disandarkan itu tidak boleh kita beri tanwin padanya. Ya, tidak boleh kita beri tanwin pada kata tersebut. Ya, jadi apa? Jadi kita hanya memberikan satu harokat. Jadi hanya satu dhamma, satu fathah, atau satu kasroh. Ya, satu dhamma, satu fathah, atau kasroh. Kemudian apa? Kemudian, ya, harokat dari mudhof tersebut itu bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung dari kata yang sebelumnya. Tergantung dari kata yang sebelumnya. Kalau kata yang sebelumnya menginginkan untuk dia menjadi dhamma, maka mudhof tersebut menjadi dhamma. Kalau kata sebelumnya ada huruf jar contohnya, maka mudhof tersebut menjadi kasroh, karena sudah kita sebutkan, ya, huruf jar itu menjadikan kata setelahnya menjadi kasroh. Bisa juga menjadi fathah. Ya, jadi mudhof ini tergantung, ya, tergantung dari, kalau dalam istilah bahasa Arabnya, amil di depannya. Amil di depannya, apa yang menjadikan kata setelahnya itu menjadi berubah-ubah. Ya. Jadi tergantung, ya, tergantung dari apa yang sebelumnya bisa doma, ya, bisa mudhofnya doma atau dengan kasroh atau dengan fathah. Yang berikutnya, mudhof itu tidak boleh kita kasih alif lam. Ketika suatu kata itu disandarkan, maka tidak boleh kita menjadikan kata tersebut beralif lam. Ya, tidak boleh beralif lam. Jadi kita kosongkan mudhof dari alif lam. Jelas ya? Naam. Kemudian ketentuan mudhofun ilaih. Ketentuan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ya. Adapun mudhofun ilaih, maka keadaannya selalu majrur. Ya, selalu majrur yang ditandai dengan kasroh. Ya, ini ketentuan pada mudhofun ilaih. Ya, ini katanya selalu majrur yang ditandai dengan kasroh. Ya, kita tandai dengan kasroh. Naam. Kemudian diantara ketentuan mudhofun ilaih juga adalah boleh kata yang beralif lam itu menjadi mudhofun ilaih. Tadi berbeda dengan mudhof. Kalau mudhof tidak boleh beralif lam, kalau mudhofun ilaih boleh kita masukkan kata yang beralif lam padanya. Ya, contohnya ar-rajul atau al-kitabu atau al-masjidu boleh ketika mudhofun ilaih itu beralif lam. Nah, jadi ini beberapa ketentuan yang harus kita fahami pada pembahasan al-idhofah, penyandaran. Ya. Naam. Sebagaimana yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Ya, sudah kita sebutkan contohnya. Naam. Sekarang kita masuk ke tamrin yang berikutnya, yakni tamrin ats-tsani, tamrin yang kedua. Apa perintah di tamrin yang kedua di sini? Ya. Tamrin yang kedua di sini, ya, kita disuruh untuk adif al-kalimat al-ula ila thaniyah, idofahkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Jadi di sini ada dua kata. Tugas kita, kita mengidofahkan dua kata tersebut. Ya, menjadikan dua kata tersebut menjadi susunan al-idofah. Ya, menjadi susunan penyandaran. Nah, jadi ada dua kata. Ya, ada dua kata. Kata yang pertama dengan kata yang kedua. Nah, kita idofahkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Yang kedua. Berarti apa? Berarti kata yang pertama, ya, berkedudukan sebagai mudof, dan kata yang kedua berkedudukan sebagai mudofun i, mudofun ilaih. Ana ulang, di sini kita disuruh untuk mengidofahkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Sudah kita sebutkan pada idofah itu ada dua unsur. Ya, ada dua unsur. Yang pertama mudof dan yang kedua mudofun i, mudofun ilaih. Ya, yang pertama mudof, kata yang disandarkan. Yang kedua mudofun i, mudofun ilaih, kata yang disandarkan kepadanya. Kemudian ketika kita menyandarkan tadi, kita tempatkan, ya, ketentuan-ketentuan yang ada pada mudof dan mudofun ilaih. Ya, kita jadikan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan pada kedua kata tersebut. Kalau dia sebagai mudof, maka bagaimana bentuknya? Ya, bagaimana ketentuannya? Dan kalau dia sebagai mudofun ilaih, maka bagaimana ketentuannya? Ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah kita jelaskan. Insyaallah dipahami ya. Nah, contohnya di sini ada contoh. Ya. Ada kata kitabun dengan kata Muhammadun. Ada kata kitabun dengan kata Muhammadun. Nah, ini kan dua kata. Kitab sebagai kata yang pertama dan Muhammadun sebagai kata yang kedua. Ya, ketika kita menyandarkan kedua kata ini, maka menggunakan susunan idofah. Menggunakan susunan idofah, maka jadilah kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Apa maknanya? Kitabnya Muhammad. Ya, kitabnya Muhammad, karena kitab sudah kita sandarkan kepada Muhammad. Maka kitab sebagai mudof, Muhammad sebagai mudofun ilaih. Maka pada kitab ada ketentuan-ketentuan mudof, pada Muhammad ada ketentuan-ketentuan mudofun ilaih. Maka menjadi kitabu Muhammadin. Ya, kitabu Muhammadin. Begitu pula contoh yang sebelahnya, maktabun dengan kata al-mudarrisu. Kata yang pertama maktabun, kata yang kedua al-mudarrisu. Ya, maktabun dengan al-mudarrisu. Ketika kita sandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua, maka jadilah maktabul mudarrisi. Ya, maka menjadi maktabul mudarrisi. Ya, apa maknanya maktabul mudarris? Mejanya guru. Ya, mejanya guru. Ya, mejanya guru. Jadi maktab sebagai mudof, al mudarris sebagai mudofun ilaih. Ya, maktab sebagai mudof, al mudarris sebagai mudofun ilaih. Insyaallah dipahami ya. Nah, coba dibaca yang pertama, diubah, dibaca. Dibaca dulu, dibaca dulu soalnya, baru diubah ke bentuk susunan idofah. Dibaca dulu. Qalamun hamidun. Qalamun hamidun. Hamidun. Nah, diubah. Qalamun hamidin. Nah, sekali lagi. Qalamun hamidin. Nah, qalamu hamidin. Ya, qalamu hamidin. Ya, qalamu hamidin. Apa maknanya qalamu hamidin? Pulpennya Hamid. Pulpennya Hamid. Ya, pulpennya Hamid. Penanya Hamid. Ya. Nah, berikutnya maftuhul baitu. Maftuh miftahul baitu. Nah, baca dulu miftahun, jangan langsung disambung. Miftahun al baitu. Nah, miftahun al baitu. Diubah miftahu al baiti. Sambung miftahul baiti. Nah, miftahul bay baiti. Berikutnya apa maknanya miftahul baiti? Kunci rumah. Kunci rumah. Kunci rumah ya. Kunci rumah. Kunci rumah. Berikutnya baitun abbasun. Baitun abbasun. Didofahkan baitu abbasin. Nah, baitu abbasin. Baitu abbasin. Apa maknanya? Rumah Abbas. Rumahnya Abbas ya. Rumahnya Abbas. Berikutnya dukkanun at-tajiru. Nah, dukkanun at-tajiru. Dukkanun at-tajiru. Nah, idafahkan dukkanu at-tajirin. At-tajiri. Nah, dukkanut tajiri. Dukkanut tajiri ya. Dukkanut tajiri. Apa maknanya dukkanut tajiri? Nah, tokonya pedagang ya. Tokonya pedagang. Berikutnya gurfatun aliyun. Gurfatun aliyun ya. Gurfatun aliyun. Idafahkan gurfatu aliyin. Nah, gurfatu aliyin. Gurfatu aliyin. Apa maknanya gurfatu aliyin? Kamarnya Ali. Kamarnya Ali. Nah, kamarnya Ali. Berikutnya baitun al-muhandisun. Al-muhandisu. Nah, baitun al-muhandisu. Baitun al-muhandisu. Idafahkan baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Ya, baitul muhandisi. Nah, apa maknanya baitul muhandisi? Nah, rumahnya insinyur. Ya, rumahnya insinyur. Berikutnya daftarun sa'idun. Diulang coba panjang pendeknya. Daftarun sa'idun. Nah, daftarun sa'idun. Daftarun sa'idun. Apa maknanya? Diidhofahkan dulu. Daftaru sa'idin. Daftaru sa'idin. Ya, daftaru sa'idin. Apa maknanya? Buku tulisnya Sa'id. Ya, buku tulisnya Sa'id. Berikutnya ismun al-waladu. Ismun al al-waladu. Al-waladu. Ismun al-waladu. Apa maknanya ismun al-waladu? Irfakan dulu. Ismul waladi. Ismul waladi. Apa maknanya ismul waladi? Namanya anak. Nama? Anak ya. Namanya anak ya. Anak itu namanya anak. Anak itu. Berikutnya mindilun yasirun. Mindilun ya? Yasirun. Mindilun yasirun. Idofahkan mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Apa maknanya mindilu yasirin? Sapu tangannya yasir. Sapu tangannya ya? Yasir. Ya, sapu tangannya ya? Yasir. Berikutnya kitabun. Kitabun Allah. Kitabun Allahu. Kitabun Allah. Allahu. Ya, kitabun Allahu. Naam. Apa maknanya didafahkan dulu? Kitabullah. Kitabullah. Ya, dari kitabun Allahu menjadi kitabullah. Kitabullah. Allah. Apa maknanya kitabullah? Kitabnya Allah. Kitabnya Allah. Naam, kitabnya Allah. Berikutnya qamisun ammarun. Qamisun ammarun. Idafahkan qamisu ammarin. Naam, qamisu ammarin. Qamisu ammarin. Apa maknanya qamisu ammarin? Bajunya Ammar. Bajunya Ammar. Ya, bajunya Ammar. Berikutnya banatun bintun. Bintun. Tabibu. Bintun. Bintun At-tabibu. At-tabibu. Bintun at-tabibu. Adif idfahkan. Bintut tabibi. Naam, bintut tabibi. Bintut tabibi. Apa maknanya bintut tabibi? Anak perempuan dokter. Anak perempuannya dah? Dokter. Anak perempuannya dah? Dokter. Berikutnya? Sarirun Khalidun. Sarirun Khalidun. Sarirun Khalidun. Itu fakat? Sariru Khalidin. Naam, sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Ya, sariru Khalidin. Apa maknanya sariru Khalidin? Tempat tidur Khalid. Naam, tempat tidurnya Khalid. Ya. Berikutnya al-akhir. Miftahun as-sayyaratu. Miftahun as-sayyaratu. Miftahun as-sayyaratu. Idfahkan. Miftahul sayyarati. Nah, miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Apa artinya? Kuncinya mobil. Kunci mo? Kunci mobil. Ya, kunci mo? Kunci mobil. Ya. Jadi ini contoh-contoh dari susunan idofah. Ya, contoh-contoh dari susunan idofah. Ada yang mudofun ilaihnya tidak beralif lam, ada juga yang mudofun ilaihnya beralif lam. Ya, ada yang mudofun ilaihnya tidak beralif lam, ada juga yang beralif lam. Tapi asalnya memang mudofun ilaih itu boleh kata yang beralif lam. Nah, berikutnya kita masuk kepada tamrin yang berikutnya. Ini tamrin as-salis, tamrin yang ketiga. Ya, tamrin yang ketiga. Jadi di sini untuk pelajaran yang kelima di sini kita akan berputar, ya, mengulang-ulang tentang susunan ini, yakni susunan al-idofah. Ya, apalagi kita di sini baru di pelajaran-pelajaran awal. Oleh karenanya kita harus mematangkan. Ya, mematangkan untuk apa? Untuk betul-betul kita faham akan susunan ini. Karena terkadang seorang kalau dia membaca biasanya keliru. Apalagi kalau kita baru belajar bahasa Arab. Ya. Ketika ada susunannya idofah, kita tidak memberikan ketentuan yang ada pada mudhof dan ketentuan yang ada pada mudhof nilai. Jadi kita bacanya asal-asalan. Ya, kita bacanya asal-asalan. Makanya pada pelajaran ini kita harus sering mengulang-ulang. Nanti di tamrin-tamrin setelahnya kita akan baca susunan yang rata-rata di situ, pada susunan kalimat di sini menggunakan susunan idofah. Ya, susunan idofah. Makanya tadi ketentuan-ketentuan yang sudah kita jelaskan, ya, difahami. Ya, difahami betul-betul. Kalau sekali nonton, sekali melihat, sekali mendengar belum faham, diulang lagi. Belum faham, diulang lagi. Diulang-ulang terus. Begitulah belajar bahasa Arab, ya. Harus sering kita mengulang-ulang. Muroja'ah. Jangan sekali belajar kemudian tutup buku. Ya, harus kita mengulang-ulang. Hari ini enggak faham, ya, besok lagi diulang. Besok enggak faham, dosanya lagi diulang. Seminggu enggak faham, diulang lagi, terus diulang. Sampai kita bisa faham. Ya, jangankan kita, sebagaimana yang dulu kita jelaskan di awal pertemuan, ya, para ulama saja ada yang, ya, sampai hampir putus asa. Ya, sebagaimana sudah kita bawakan kisah. Ya, Al-Imam Al-Kisai, subhanallah, ketika beliau belajar, ya, beliau mendapat hambatan. Jadi kalau kita belajar merasa ada hambatan, ya itu wajar. Karena memang para ulama terdahulu juga mereka merasakan apa yang seperti kita rasakan. Mereka merasakan susah, berat, kita juga merasakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau seperti mereka, ya kita lihat biografi kehidupan mereka, biografi kehidupan mereka, bagaimana mereka ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu. Ya, ketika mereka ditimpa berbagai macam ujian, subhanallah, mereka bisa lewati ujian-ujian tersebut. Akhirnya apa? Mereka bisa menjadi imam dalam bahasa Arab, subhanallah. Ya, jadi yang namanya kehidupan tentu pasti akan ada yang namanya ujian. Ya, kapan berhenti ujian tersebut? Ya, sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kan seperti itu. Kalau kita masih hidup, ya otomatis akan terus menjalani yang namanya ujian. ujian dari siapa saja, dari keluarga, dari teman, ya, dari anak, ya, pasti akan ada yang namanya ujian. Cuman bagaimana kita sebagai seorang Muslim ya menghadapi ujian tersebut. Begitu pula dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini tentu sesuatu yang butuh yang namanya pengorbanan. Ya, kalau kita enggak mengorbankan apa-apa, ya kemungkinan kita dapatnya cuma segitu aja. Ya, tidak maksimal. Harus ada yang kita korbankan, waktu atau yang semisalnya. Ya, jadi harus ada upaya, harus ada usaha. Ya, dalam mempelajari bahasa Arab harus sering diulang-ulang di murojaah. Apa yang sudah dipelajari diulang-ulang terus. Ya, sampai bisa difahami. Naam. Kita masuk ke latihan yang ketiga. Ya, kita masuk ke latihan yang ketiga. Apa latihannya di sini? Iqra waktub ma'a dabti awakhiril kalimati. Ya, iqra waktub ma'a dabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis, ya, sertai harokat pada akhir kata. Baca dan tulis, kemudian harokati akhir tiap-tiap kata. Naam. Ya, dibaca. Babul madrasati. Naam. Babul madrasati. Babul madrasati. Apa maknanya? Pintunya sekolah. Pintu sekolah. Ya, pintu sekolah. Berikutnya. Himarul rajuli. Himarul rajuli. Himarul rajuli. Apa maknanya? Keledai laki-laki itu. Naam, keledainya adalah laki itu, ya. Yang ini maksudnya apa di sini? Ya, keledainya milik laki itu. Ya, keledainya milik laki itu. Karena di sini kan penyandaran, ya. Berikutnya, baitu hamidin. Naam, baitu hamidin. Baitu hamidin. Ya, baitu hamidin. Apa maknanya baitu hamidin? Rumahnya Hamid. Rumahnya Hamid. Ya, rumahnya Hamid. Berikutnya, sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Apa maknanya? Mobilnya kepala sekolah. Mobilnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Berikutnya, mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Apa maknanya? Sapu tangannya Ammar. Ya, sapu tangannya Ammar. Berikutnya, ismut talibi. Ya, ismut talibi. Apa maknanya? Nama siswa. Nama siswa. Naam. Berikutnya, baitullahi. Baitullahi. Ya, baitullahi. Apa maknanya? Rumah Allah. Rumah Allah. Ya, rumahnya Allah. Berikutnya, fi kitabillahi. Ya, fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Apa maknanya? Di dalam kitabnya Allah. Di dalam kitabnya Allah. Berikutnya, min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Apa maknanya? Dari rumahnya guru. Dari rumahnya guru. Dari rumahnya guru. Wal akhir, alal maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Apa maknanya? Di atas meja guru mudi kepala sekolah. Di atas meja kepala sekolah. Di atas meja kepala sekolah. Nah, alhamdulillah selesai dari tamrin yang ketiga. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Di tamrin yang berikutnya agak panjang yang akan kita baca, ya. Jadi kita tangguhkan di pertemuan berikutnya. Naam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.